Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat di Muscat dan juga di manapun Anda berada, kita melanjutkan bahasan kita tentang Asma'ullah al-Husna, nama-nama Allah yang terindah, yang kita berusaha mengenali nama Allah satu persatu dengan makna yang lebih detail agar kita bisa lebih dekat dengan Rabbul Alamin. Sebagaimana kaidah pepatah kita menyatakan, tak kenal maka tak sayang. Ya, semakin kita kenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita semakin lebih cinta kepada Allah, lebih dekat kepada Allah, lebih khusyuk dalam beribadah dan lebih takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh seorang salaf, "Man kana billahi a'raf," siapa yang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, kana minhu akhwah, maka lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi ibadatihi atlab, dan lebih semangat untuk beribadah. Wa an ma'siyatihi ab'ad, dan semakin jauh dari bermaksiat kepadanya. Itulah buah utama dari kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang nama Allah Al-Bar, ya. Al-Bar kalau bahasa kita maha baik, ya. Maha baik. Dan ini nama yang terkenal banyak namanya orang-orang bernama Abdul Bar. Dan di antara ulama Maliki yang terkenal Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar yaitu kembali kepada makna Al-Bar. Dan Al-Bar ini datang dalam satu ayat dalam Al-Qur'an. Dalam surat At-Tur ayat 28, ya. Datang dalam Quran surat At-Tur ayat 28, di mana para penghuni surga, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun, di mana para penghuni surga mereka saling berhadap-hadapan, mereka ngobrol di antara mereka dengan penuh kebahagiaan, ya. Mereka berkata, "Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin," kami dahulu di tengah-tengah keluarga kami dalam kondisi takut pada hari akhirat, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. "Famanna Allahu alaina wa waqana adzabas samum," maka Allah berikan anugerah kepada kami untuk beramal saleh dan anugerah menjauhkan kami dari adab neraka. "Inna kunna qablu min qablu nad'u innahu huwal barur rahim." Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barur rahim. Kata mereka, kita dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, "Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barur rahim." Bismillah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Dialah Allah, ya. Allah yang maha baik lagi maha penyayang. Jadi nama Al-Bar ini hanya datang dalam satu ayat saja dalam surat At-Tur ayat 28. Adapun secara bahasa, ya, apa makna Al-Bar, ya? Secara bahasa maka ada, ya, tentu diambil dari kata bar, baroro, ya, dari kata baroro, baroro, baroro. Dan Ibnu Faris dalam kitabnya Mu'jam Maqais al-Lughah menyebutkan baroro kembali kepada arba'at usul, kembali kepada empat makna. Beliau menyebutkan di antaranya adalah hikayatu saut, yaitu dari barbarah, yaitu suara orang, suara banyak berbicara atau suara anak-anak kambing, ya. Kemudian juga dari nabat, yaitu albir, maksudnya albir maknanya adalah hentah, yaitu gandum. Kemudian juga dari lawan daripada laut, yaitu albar, yaitu daratan, albariyah, ya, jamaknya barari. Kemudian dari asidak, albir artinya sidak, ya. Beliau menyebutkan ada empat makna. Jadi barorinya kembali ada empat makna, empat makna usul, ya. Ini metode Ibnu Faris ketika ingin menjelaskan makna satu kata. Empat makna tersebut diantaranya adalah, tadi sudah kita sebutkan, al-barbar. Ini adalah suara, ya. Nanti ada al-bir, Al-bur, ya. Al-bur maksudnya adalah gandum. Kemudian al-bar, daratan, lawan dari lautan. Kemudian ada al-bir, ya. Al-bir, al-bir maksudnya adalah kembali kepada mana as-sidq, kejujuran, kejujuran, ketulusan. Ya. Inilah yang di apa namanya dibawakan oleh Ibn Faris. Beliau lebih condong kepada makna al-bar atau kembali kepada al-bir yang artinya kejujuran. Makanya disebut dengan misalnya hajjun mabrur, ya. Itu haji mabrur, itu haji yang sidq, haji yang benar, disebut haji mabrur, ya. Seperti disebut juga si fulan apa namanya abarra qasamahu, yaitu dia jujur dalam apa namanya menjalankan menjalankan sumpahnya, ya. Kembali kepada kejujuran, ya. Ya ini makna, jadi ketulusan. Dan di mana Nabi SAW juga pernah mengkaitkan dalam satu hadis, alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ilal bir. Hendaknya kalian jujur, sungguhnya jujur itu akan mengantar kepada albir. Albir itu kebajikan yang banyak, yang semua kembali kepada makna kejujuran, ya. Kejujuran. Sama seperti dikatakan bir walidain juga kembali kepada seorang yang tulus, jujur, benar-benar dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka disebut dengan albir. Ini makna yang dipilih oleh Ibn Faris, ya. Dipilih oleh Ibn Faris untuk kaitannya dengan apa yang kita bahas. Adapun seperti Al-Azhari dalam kitabnya Tahdzibul Lughah, beliau membawakan makna al-bir, yaitu kembali kepada tausiah, ya. Dia makna kembali kepada tausiah, bir. Adapun Al-Azhari dalam kitabnya Tahdzibul Lughah, beliau mengartikan al-bir kepada makna al-ittisa fil ihsan. Itu dia al-bir fil ihsan, yaitu berluas-luas dalam kebajikan, ya. Wa ziyadah fi al-ittisa fil ihsan wa ziyadah fi, ya. Artinya kalau kita bilang al-ihsan adalah kebaikan. Kebaikan. Al-bir kebaikan yang lebih spesifik, yaitu kebaikan yang luas. Kebaikan yang luas. Dan ini pendapat dipilih oleh Al-Azhari. Makanya disebut oleh Zabidi juga, inna asla ma'nal bir as-sa'ah. Wa minhu ukhidhal barru muqabil al-bahar. Az-Zabidi juga berkata bahwasanya asal dari kata al-bir maknanya adalah as-sa'ah, itu kelapangan, keluasan. Keluasan. Oleh karenanya daratan disebut dengan albar karena sebagai oposisi daripada lautan. Lautan luas, daratan juga luas. Intinya kembali kepada dua makna. Makna yang pertama adalah kejujuran sebagaimana disebutkan oleh Ibn Faris. Yang kedua Al-Azhari maknanya al-tisa' fil ihsan, yaitu banyak dalam melakukan kebajikan, yaitu luas dalam melakukan kebajikan. Sehingga tidaklah dikatakan dalam sifat manusia dikatakan seorang bar, seorang al-bar, kecuali dia memang luas dalam melakukan kebajikan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala misalnya, innal abrara lafi na'im, ya. Jadi sekarang kita kembali kepada al-bir, ya. Jadi kesimpulan makna al-bir, albir, ya. Kita ada manusia, dalam Al-Quran disebut manusia, disebut al-abrar. Al-abrar, ya. Itu orang-orang yang sangat baik. Orang yang sangat baik. Seperti dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal abrara lafi na'im. Ya, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal abrara lafi na'im, dalam surat Al-Infitar. Yaitu orang-orang yang baik, yang sangat baik, yaitu baik dalam, kalau sudah melakukan kebaikan, kebaikannya luas ya. Bukan hanya sedekah, kalau sudah sedekah, sedekah yang serius. Kalau sholat malam yang serius. Kalau berbakti sama orang tua, berbakti yang serius ya. Ini Al-Abrar, contohnya. Allah sebutkan juga contohnya, misalnya Allah puji misalnya Nabi Isa alaihissalam, kata Allah Subhanahu wa taala, wa barran biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Demikian juga Nabi Yahya, wa barran biwalidayhi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa barran biwalidayhi. Jadi ini Nabi Isa, ini Nabi Yahya. Maksudnya keduanya tidak dikatakan bar kecuali melakukan kebajikan yang banyak. Ya. Di antaranya juga adalah sifat Allah sebutkan juga misalnya malaikat ya. Malaikat kata Allah Subhanahu wa taala, kiraman barara. Ini malaikat. Malaikat yang sangat baik. Sangat baik, itu sangat patuh. Allah mensifati para malaikat dalam surat Abasa, kiraman bararah. Mereka malaikat yang sangat baik ya. Kemudian makna albir sendiri sebagai masdar, makna albir kebajikan yang sesungguhnya. Karena tadi kembali kepada makna as-siddiq, kebajikan yang sungguhnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mencapai derajat al-birr sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Siapa yang infakkan apa yang kalian suka, itu namanya albir. Karena albir itu bukan sekedar kebaikan biasa, tadi saya sebutkan. Dia tawassu wa ziyada fil ihsan. Itu benar-benar berbuat kebaikan yang luas ya. Sehingga Allah mengatakan lan tanalul birra, kalian tidak akan mencapai pada tingkatan albir sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Para sahabat mempraktikkan ayat ini. Ketika mereka hendak berinfak, mereka cari apa yang mereka cintai. Di antara mereka ada yang suka dengan kebunnya, maka diinfakkan. Di antara mereka, kalau tidak salah Ibnu Umar, ada yang suka dengan budak-budaknya yang cantik, dia merdekakan ya. Ya, karena dia tahu tidak akan mencapai kebajikan kecuali seorang menginfakkan apa yang dia cintai ya. Demikian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, laisal birra, dalam surat Al-Baqarah ya, ayat yang panjang, laisal birra an tuwallu, bukanlah kebajikan yang sungguhnya, an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzabil qurba wal yatama wal masakin ibn sabil ya wasailu fil riqab wa aqama salata wa ata zakata wal mufuna bi ahdim idza ahadu wasadiq wasabirin fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's ulaika alladhina sadaqu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi kebajikan yang sungguhnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya. Wa atal mala ala hubbihi dzabil qurba, dan dia menginfakkan harta yang dia cintai kepada karib kerabatnya, kepada anak yatim, kepada ibnu sabil, kepada orang yang minta-minta ya. Jadi dia menginfakkan bukan harta sembarang, tapi dia menginfakkan harta yang dia suka terhadap harta tersebut ya. Makanya di akhir ayat kata Allah, ulaika humus wasabir fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladhina sadaqu, mereka adalah orang-orang yang jujur, benar-benar imannya benar, telah mencapai derajat kebajikan. Ini kira-kira ketika kita berbicara tentang makna kebajikan terkait dengan makna yang kita pahami ya. Kebajikan itu apa? Ada manusia yang albar, ada malaikat yang albar, dan kebajikan itu sendiri. Maknanya kembali kepada dua makna yang tadi saya sebutkan, dipilih oleh Ibnu Faris, bahwasanya albir adalah kejujuran dalam melakukan kebajikan, tulus. Buktinya apa? Buktinya dia menginfakkan apa yang dia cintai. Buktinya dia serius ya. Atau kembali kepada makna yang disebut oleh Al-Azhari dalam kitabnya Tahdzibul Lughah, bahwasanya kebajikanlah berluas-luas dalam kebaikan. Tidak semua orang baik disebut dengan orang yang albar. Albar. Jadi albir adalah masdarnya pelaku kebajikan disebut dengan albar atau albar. Albar atau albar. Ini makna albar sebagai secara bahasa. Taib. Apa makna albar sebagai nama Allah Subhanahu wa taala? Kandungan makna albar, Allah Maha Baik. Sebenarnya albar Maha Baik adalah kesimpulan, ya. Ada yang mengatakan dia adalah kesimpulan dari semua nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, nama-nama Allah yang menunjukkan akan kebaikan Allah kepada makhluknya seperti Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Muhsin, ya, Al-Ghafur, ya, Al-Wali, semuanya nama-nama yang menunjukkan Allah itu Maha Baik, apa namanya, As-Sittir yang Maha Menutup Aib. Semua ini kembali kepada makna Al-Bar, ya. Pada makna Al-Bar. Jadi nama Allah Al-Bar ini maknanya luas, ya. Dia mengandung seluruh kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Mencakup seluruh kebaikan-kebaikan Allah kepada makhluknya. Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala mencoba menyebutkan sebagian daripada makna kandungan-kandungan kebaikan tersebut. Agar kita sadar bahwasanya Tuhan kita ini maha baik, ya. Tapi sebelumnya saya akan mengajak para hadirin, ikhwan dan akhwat, untuk merenungkan makna dalam surat At-Tur, ya, dalam surat At-Tur ayat 28 tersebut sebelumnya apa, yaitu bagaimana penghuni surga mereka menyimpulkan bahwasannya mereka ini selamat karena Allah Subhanahu Wa Taala adalah Al-Bar, ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa fi jannati wa na'im, dalam jannat, dalam taman-taman surga, wa na'im, dan dalam kenikmatan-kenikmatan, ya. Makanya jannat disebut juga jannatu na'im karena seluruh surga isinya adalah kenikmatan. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Mereka bersenang-senang, fakihina itu mereka bersenang-senang dengan apa yang Allah berikan bagi mereka di surga, kenikmatan yang tiada henti-hentinya. Mereka tenggelam dalam lautan kenikmatan kalau bahasa kita, ya. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim, dan mereka diselamatkan dari azab neraka jahannam, dan itu adalah kesuksesan yang sungguhnya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari azab neraka jahannam, sesuatu yang dia khawatirkan dia selamatkan, dan apa yang dia harapkan, wa udkhilal jannata, masuk surga, faqad faz, maka dia telah beruntung. Dan ini orang yang sukses yang sungguhnya. Siapa orang sesungguhnya? Itu orang yang selamat dari yang dia khawatirkan dan meraih cita-cita yang dia dapatkan, yang dia harapkan. Dan itu diraih oleh penghuni surga. Kekhawatiran masuk neraka, selamat dari neraka jahannam, dan cita-cita untuk meraih kenikmatan diperoleh. Makanya kata Allah, faqihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Mereka bersenang-senang dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka di surga, dan mereka diselamatkan dari azab neraka jahannam. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'marun. Makanlah dengan senang dan minumlah kalian dengan bergembira. Bima kuntum ta'marun, karena amal yang kalian lakukan selama di dunia. Muttaki'ina ala sururin masfufah. Dan mereka bertelekan, ya. Di atas mereka bertelekan, ya. Di atas dipan-dipan yang masfufa, yang disusun, ya, yang rapi. Wa zawwajnahum bihurin ain, dan kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari yang bermata jeli, yang cantik bermata jeli. Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ya. Artinya mereka benar-benar menikmati kenikmatan, bertelekan di atas dipan-dipan, dipannya teratur dengan rapi dan indah, kemudian diberi anugerah berupa bidadari-bidadari yang cantik jelita, yang matanya saja cantik, apalagi yang lainnya. Kemudian nikmat yang lain, selain mereka mendapat kenikmatan seperti itu, Allah sebutkan nikmat yang lain, yaitu bagaimana mereka dikumpulkan dengan anak-anak mereka yang soleh. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعْتُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beriman, kemudian anak-anak mereka ikut beriman, أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, maka kami pun menyusulkan anak-anak mereka bersama mereka. Dikumpulkan dalam satu surga yang tadinya levelnya berbeda, disamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin anak-anaknya levelnya di bawah, diangkat oleh Allah sehingga selevel dengan orang tua mereka. Sehingga sempurnalah kebahagiaan yang dirasakan oleh orang-orang beriman tersebut. Bukan cuma itu, kata Allah, وَأَمْدَدِنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ. Kami tambahkan lagi berupa buah-buahan yang mereka sukai, وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ, dan daging-daging mereka sukai, daging apapun mereka sukai, daging hewan, daging burung, kayak daging hewan darat, kayak daging ikan, kayak apa saja mereka makan. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ. Kemudian Allah sebutkan kenikmatan berupa minuman, mereka minuman khamar yang tidak membuat mereka mabuk, ya, dan khamar yang kalau mereka minum tidak membuat mereka berucap kata-kata yang sia-sia, apalagi saling menyakiti, tidak. Mereka benar-benar nikmat, ya, makanan, buah-buahan, minuman, bidadari, tempat tidur, anak-anak, semuanya lengkap, kenikmatan yang lengkap di surga. Bukan cuma itu, wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berkeliling di sekeliling mereka gilman, itu remaja-remaja, anak-anak kecil, gilman, masih kecil-kecil, yang Allah ciptakan anak-anak kecil tersebut abadi, selalu anak-anak kecil dalam rangka melayani, dan mereka bertebaran. Ka'annahum lu'lu'um maknun, mereka indah, putih seperti mutiara yang tersimpan dalam cangkangnya. Ya, kita para ulama, kalau pembantu-pembantunya saja indah, putih, bagaimana dengan tuan-tuan yang dilayani oleh pembantu-pembantu tersebut. Pembantu-pembantu tersebut diciptakan oleh Allah khusus, kecil, remaja, enak diperintah, dan mereka giat, ya, dan mereka bergerak sana kemari melayani para penghuni surga. Setelah itu, setelah Allah sebutkan rentetan kenikmatan, dan Allah sebutkan mereka berdiskusi, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Mereka saling berhadapan, mereka ngobrol di antara para penghuni surga. Saling bertanya-tanya di antara mereka. Ya. Akhirnya mereka mengatakan, inna kunna qablu fi ahlina musfiqin. Kita dulu waktu di dunia, di tengah-tengah keluarga kita, kita musfiqin. Kita masih takut kepada hari akhirat. Ya. Jadi, di tengah-tengah mereka bersenang-senang, mereka tetap ingat akhirat. Ini ciri orang beriman. Ya. Beda dengan orang penghuni neraka jahanam. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an la yahur. Penghuni neraka jahanam dahulu, mereka ketika di keluarganya di dunia masruran, senang-senang aja, berfoya-foya, lupa dengan seakan-akan tidak ada hari pembalasan, tidak ada hari kebangkitan, ya. Adapun orang beriman di tengah-tengah bersenang-senang dengan keluarga, inna kunna qablu fi ahlina, kami dulu di tengah-tengah keluarga kami musfiqin, dalam kondisi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-jaza' min jinsil amal, sebagaimana mereka takut kepada hari akhirat, Allah berikan balasan berupa ketenangan pada hari kiamat kelak. Famanallahu alaina, Allah berikan anugerah kepada kami, wa waqana adzabas samum. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kami dari neraka jahanam. Inna kunna min qablu nad'u. Dahulu kami di dunia kami berdoa kepada Allah. Innahu huwal barrur rahim. Sungguhnya dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala al-bar, yang maha baik, ar-rahim, yang maha penyayang. Ini kesimpulan para penghuni surga ketika mereka berdiskusi, mereka dapat kenikmatan seperti semua. Intinya kenapa mereka dapat ini semua? Karena Allah al-bar. Karena Allah adalah maha baik. Kebaikan Allah tidak bisa digambarkan terlalu luas, terlalu banyak, tidak bisa kita batasi. Ya. Lihat bagaimana Allah berikan mereka, dari sini kita lihat bagaimana mereka, amal mereka tidak banyak, tapi mereka mendapatkan kenikmatan yang begitu banyak. Mari. Jadi kalau kita perhatikan dari ayat tadi, ya, artinya amal mereka di antara kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, amal yang sedikit dibalas dengan kenikmatan surga yang tanpa batas. Tidak banyak ya. Kita dulu takut kepada Allah di keluarga kita. Akhirnya sekarang kita dapat kenikmatan yang bertubi-tubi yang Allah sebutkan dalam kisah yang mereka ada, yang mereka rasakan. Ini di antara kebaikan Allah Subhanahu. Amal sedikit dibalas dengan banyaknya apa namanya? Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara makna al-bar ya. Sebenarnya disebut oleh Tahir bin Ashur rahimahullah ta'ala ya. Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberi tidak mengharap pamrih sama sekali. Berbeda dengan manusia, ini diantara kenapa disebut al-bar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberi, Allah tidak butuh dengan sholat kita. Allah tidak butuh dengan in ahsantum li anfusikum. Kata Allah, kalian berbuat baik untuk diri kalian. Wa in asatum falaha, kalian berbuat kemaksiatan, ya kembali kepada diri kalian sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkur li nafsi. Siapa yang bersyukur, dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Ya Allah tidak butuh dengan sholat yang kita lakukan, kajian yang kita adakan, ya, zikir yang kita ucapkan, ya, sedekah yang kita keluarkan, Allah enggak butuh. Itu semua kembali kepada kita, ya. Jadi ketika Allah memberi, tidak ada pamrih sama sekali, artinya Allah tidak berharap balasan sama sekali. Beda dengan manusia. Ya, beda dengan manusia. Manusia sebaik apapun, dia kalau sudah memberi, dia sedikit pamrih, paling tidak bilang terima kasih ke apa ke. Dia merasa ada man, ada merasa punya jasa. Ya, beda dengan manusia yang ketika berbuat baik seperti itu. Kemudian di antara Allah Maha Baik dijelaskan oleh Tahir bin Ashur juga kebaikan Allah berkesinambungan. Bahkan sampai di akhirat. Di akhirat abadi. Adapun manusia disebut baik, tapi dia temporer ya. Ya, ada temponya, tidak selalu muakkad kalau bahasa kita ya. Adapun manusia, kebaikannya ada waktunya. Ada waktunya. Kitalah, enggak usah bicara jauh kita ini. Kadang berbuat baik sama istri, kadang berbuat sama anak, ada waktunya, tidak selalu. Ada saatnya kita berhenti dari berbuat kebaikan, ada saatnya kita tegur mereka, ada saatnya kita marah sama mereka. Allah tidak, Allah subhanahu wa ta'ala, kebaikan tidak berhenti. Tidak berhenti. Bahkan orang yang melakukan maksiat, Allah berikan kebaikan, tetap Allah berikan anugerah, Allah berikan rizki. Ya. Sehingga Allah al-bar, maha baik. Ya. Jadi ini perbedaan antara kebaikan Allah dengan kebaikan manusia. Kebaikan Allah tadi, tanpa ada pamrih sedikit pun, kemudian kebaikan Allah juga tanpa batas ya, bahkan sampai abadi selama-lamanya di akhirat. Kemudian makna kebaikan Allah masih banyak ya. Saya bacakan sebagian yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala ya. Misalnya di antaranya Syekh Abdul Razak menyebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika menulis amal hamba, aturannya ada ya, barang siapa yang man hamma bihasanah falam ya'malah kutibat lahu hasanah. Siapa yang punya niat melakukan kebaikan dan dia tidak melakukannya, dia punya niat sudah dicatat sebagai satu kebaikan. Kalau dia melakukannya, maka dicatat 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya, ini diantara kebaikannya. Adapun jadi minimal kebaikan itu kalau belum dikerjakan sudah dapat satu pahala. Kalau dikerjakan minimal 10. Minimal 10. Sampai berlipat ganda, sampai 700 kali lipat. Ila adhafin kathira, sampai lebih daripada itu. Terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian amal tanpa batas. Dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun maksiat, وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلَمْ لَمْ تُكْتَبْ. Barang siapa melakukan, berniat melakukan kemaksiatan, dia belum melakukan, tidak dicatat sebagai dosa, tidak. Wa in amilaha, kalau dia melakukan kemaksiatan tersebut, kutibat sayyatan wahida, dicatat sebagai satu keburukan. Ini lihat bagaimana maha baik Allah subhanahu. Bahkan dalam mencatat kebajikan dan keburukan, Allah tidak dengan keadilan, tapi dengan bilfadl, dengan karunia. Kalau dengan keadilan kan artinya satu kebaikan ya satu kebaikan, satu dosa. Nanti tinggal ditimbang di timbangan pada hari kiamat kelak. Tapi tidak dengan keadilan, Allah bil fadl, dengan karunia, lebih daripada keadilan. Ya, maksudnya bukan hanya sekedar, bahkan Allah lebih memberikan. Bahkan orang melakukan kebaikan dicatat minimal 10 kali lipat. Bisa jadi 700 kali lipat, bisa lebih daripada itu. Walaupun maksiat cuma dihitung satu ya. Kemudian di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni dosa-dosa hamba-Nya sebesar apapun jika dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak peduli ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ya, ya bani Adam innaka mada'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, selama kau berdoa kepadaku, selama kau berharap kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosamu sebanyak apapun dan aku tidak peduli. Ya bani Adam law balagat dzunubuka anana sama thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai kepada menjulang di langit, bertumpuk sampai di langit, kemudian kau minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dan aku tidak peduli. Maha baik, ini maha baik seperti ini. Kita ini manusia, ada salah sedikit peduli orang tersebut, kita singgung sedikit dia peduli, dia bukan tidak peduli, dia peduli. Ya, dia peduli dengan kesalahan yang kita lakukan. Dia ingat kesalahan yang kita lakukan. Dia tersinggung. Betapa banyak kita orang salah ngomong tersinggung. Ya, kita maksudnya baik, dia salah paham, dia tersinggung. Banyak orang seperti manusia seperti itu. Kesalahan tidak dia pedulikan, dia peduli manusia sembah. Allah tidak. Walau balaghat dzunubuka anana sama, kata Allah, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, ثم استغفرتني kemudian kau minta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku akan ampuni engkau dan aku tidak peduli. Betapa maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam law ataitani biqurabil ardi khataaya thumma lakaitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau kau bertemu dengan aku dengan bawa dosa sebesar bumi ini, seberat bumi ini, sepenuh bumi ini, kemudian kau tidak berbuat syirik sama sekali, aku akan mendatangimu dengan ampunan sebesar bumi ini pula. Ini di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala, ini disebut oleh Syekh Abdul Razzaq, agar kita kenal siapa Tuhan kita ini. Agar kita tahu bahwasanya Tuhan kita maha baik. Jangan seudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita. Betapa sering kita melakukan maksiat yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak bongkar. Kalau Allah berhendak, Allah akan bongkar. Satu dunia tahu apa yang kita lakukan, tapi Allah tutup ya dosa-dosa kita. Dalam hadis, ketika hari kiamat kelak, inna allaha yudinil mu'min fayadu alaika nafa wa yasturuhu. Pada hari kiamat kelak, Allah menghisap seorang hamba yang mukmin, yang ketika dunia melakukan kemaksiatan, tapi antara Allah dengan dia saja, Allah tutup dia, tidak ada yang tahu. Allah berkata, ata'rifu dhamba kada, kau ingat dosa ini? Kata si mukmin, na'am ya Rabb, aku ingat ya Allah. Kau ingat dosa ini? Allah ingatkan, na'am ya Rabb, subhanallah. Dia diingatkan tentang dosa-dosa yang dia lakukan. Hatta idza qarrarahu bi dhunubihi wa ra'a fi nafsi annahu halak. Tatkala Allah telah membuat dia mengakui dosa-dosanya dan dia menyangka dirinya akan binasa, artinya banyak yang Allah bongkar. Dia merasa dirinya bukan satu dua dosa, dia merasa dirinya binasa. Aduh kalau di akhirat seperti itu, aduh. Ini begini, iya ingat enggak? Wa yara annahu qad halak, dan dia merasa dirinya sudah binasa, artinya banyak dosa yang Allah bongkar. Allah berkata, satartuha 'alaika fid dunya. Di dunia aku tutup dosa-dosa semua ini, aku tutup, enggak ada yang tahu. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan pada hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Subhanallah, di antara nikmat ya maha baik Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Tapi sering kita melakukan maksiat, mungkin tatkala di luar negeri, tatkala bersendirian, tatkala tidak ada orang ya, tatkala kita lagi lengah ya. Namanya iman naik dan turun, Allah tutup aib kita. Di dunia Allah tutup, di akhirat juga Allah Allah tutup. Ini di antara kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan masih banyak lagi ya. Masih banyak lagi tentunya yang Syekh Abdul Razak juga sebutkan ya, bagaimana Allah gembira kalau ada hamba-hambanya yang bertobat. Allahu asyaddu farahan bitobati abdihi naitubu ilaih. Allah bergembira dengan hambanya yang bertobat. Ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih gembira daripada seorang yang kehilangan kendaraannya di padang pasir kemudian ketemu lagi kendaraannya tersebut. Artinya ini membuka peluang bagi kita. Kita tahu bahwasanya Tuhan kita Maha baik. Tidak perlu ragu untuk bertobat kepada Allah. Tidak, jangan sampai suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita baik lebih daripada yang kita persangkakan, ya. Makanya kaidah saja Nabi mengatakan lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kita saja sayang kita pada anak luar biasa, ya. Sayang kita terhadap anak kita kerja, kita begadang, kita inilah demi menyenangkan anak-anak. Kasih sayang kita kepada anak masih kalah lebih besar kasih sayang Allah kepada kita daripada kita terhadap anak kita, daripada seorang ibu terhadap anaknya. Terus kita masih suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semua buat kita untuk husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah secara sederhana ya makna daripada al-bar. Intinya Allah Maha baik, dan semua kata al-bar ini saja, Allah Maha baik ini mengandung makna yang sangat banyak yang membuat kita menyimpulkan bahwa Tuhan kita ini Maha baik. Itulah Maha baik. Kita kalau ketemu orang itu baik banget ya. Kita sudah bayangkan itu orang, pokoknya kalau ketemu dia kayaknya tenang. Orang itu baik banget. Pokoknya insya Allah dia maafin. Kita ada teman seperti itu, mungkin orang baik banget. Kamu minta dikasih. Kalau kamu minta maaf, dia maafin. Kamu minta waktunya, dia kasih. Orangnya murah senyum. Itu orang, kita bilang dia baik banget. Gimana gini? Allah yang Maha baik. Ya. Mungkin kita masih suudzon sama yang Maha baik tersebut. Tentunya di antara faedah yang bisa kita ambil daripada nama ini yaitu kita husnuzan kepada Allah. Yang kedua, kita berusaha melakukan banyak kebajikan. Kita berusaha melakukan sebagaimana Allah muhsin, kita berbuat ihsan, Allah Maha mengampuni, kita juga memaafkan orang lain. Sebagaimana Allah menutup aib, kita berusaha menutup aib orang lain. Di antaranya Allah Maha baik, kita berusaha baik sama orang lain. Jangan ragu-ragu untuk berbuat kebaikan kepada orang lain. Apapun yang kebaikan yang kita lakukan sama orang lain, Allah akan balas lebih daripada apa yang kita lakukan dan di luar dari jangkauan pikiran kita. Wallahu alam bisawab. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Demikian ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.